Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma atibillah wa iman kali atau pertemuan yang keempat. Ya, terakhir kita sudah membahas tentang istinja. Ya, terakhir sudah istinja. Sekarang kita lanjutkan adab qadhi al-hajah. Suaranya masih putus-putus atau tidak, Ustaz Herbi? Ya, alhamdulillah. Qala al-musannifu al-Imam Abu Syuja adabu qadhi al-hajah wa yajtanibu istiqbala al-qiblati wastidbaraha fis sahra'i wajadan ibu al-baula wal-wa'ita fil-ma'i ar-ra'kiti wa tahta syajarati al-musmirati wa fi tariqi wa zilli wa saqbi wa la yatakallamu al-bauli wal-wa'iti wa la yastaqbili samsa wal-qamara wa la yastadbiruhuma. Ya, adab orang yang buang hajat. Wayajtan ibu menghindari seorang yang buang hajat menjauhi, menghindari menghadap ke kiblat dan membelakanginya ketika buang hajat di tempat yang terbuka, di tanah lapang. Kemudian menghindari pula buang air kecil dan air besar di air yang menggenang, yang diam, dan di bawah pohon yang berbuah. Kemudian di jalan, di naungan, di lubang. Kemudian tidak pula bercakap-cakap ketika buang air kecil atau buang air besar. Tidak pula menghadap ke arah matahari dan bulan. Tidak pula membelakangi keduanya. Ini pernyataan pada matan. Penjelasannya, yaitu adab yang pertama menghindari menghadap kiblat dan membelakanginya di tempat yang tempat tanah lapang tanpa ada penghalang. Maka kalau seorang buang hajat dengan menghadap atau membelakangi kiblat, maka dia telah melakukan sesuatu yang haram. Maka ini hukumnya adalah wajib. Ya. Hukumnya adalah wajib. Jadi adab di situ mencakup pula yang wajib. Tapi tetap disebut adab. Ya bisa dilihat dalilnya di situ disebutkan tidak bolehnya menghadap ke kiblat dan tidak pula membelakanginya. Adapun ketika buang hajat di rumah-rumah, di bangunan-bangunan di dauratul miyah, yaitu di tempat-tempat yang memang itu khusus untuk buang hajat, WC gitu ya gampangnya. Maka di situ tidak ada keharaman ketika menghadap kiblat dan membelakangnya. Alasannya apa? Karena itu adalah tempat yang dikhususkan untuk buang hajat. Jadi yang penjelasan atau pernyataan atau keterangan yang lebih detail, ya, itu adalah yang menjadi patokan adalah apakah tempat tersebut dikhususkan untuk buang hajat atau tidak. Apakah tempat tersebut tempat yang memang biasa digunakan untuk buang hajat atau tidak. Kalau biasa digunakan untuk buang hajat, maka tidak ada keharaman baik itu menghadap atau belakangnya. Dan ini berlaku baik di dalam bangunan ataupun di luar bangunan. Disebut menjadi kebiasaan itu cukup dengan satu kali pernah dilakukan, nanti akan diulangi lagi, maka itu sudah menjadi tempat yang dikhususkan untuk buang hajat. Jadi walaupun di tempat luar, ya, di misalnya di bukan di bangunan, di perkebunan dan tempat-tempat seperti itu, ada satu tempat yang khusus untuk buang hajat, maka di situ tetap tidak masalah ketika menghadap atau membelakanginya, karena menjadi ukurannya, tolak ukurnya adalah tempatnya dikhususkan ataupun atau tidak dikhususkan. Walaupun ada yang secara umum mengatakan di dalam bangunan tidak mengapa, di luar baru dipermasalahkan atau dilarang ketika tidak ada penghalang. Tapi yang lebih detail adalah yang Ana sampaikan tadi, ya, yaitu menjadi patokan adalah di tempatnya dikhususkan untuk buang hajat atau tidak. Kemudian faedah disyaratkan untuk tidak jauh dari satir penghalang, yaitu tidak lebih dari 3 zirok, sekitar 180 cm. Jadi syarat agar dia tidak haram hukumnya, agar tidak haram hukumnya menghadap atau membelakang kiblat, harus ada satir. Harus ada penghalang, yang penghalang ini tingginya 2/3 zirok, ya, minimalnya. Kemudian jarak antara satir atau penghalang tersebut dengan qadil hajat itu tidak lebih dari 3 zirok. Kalau 2/3 tingginya sekitar misalnya 60 cm. Satu zirok itu sekitar 40 cm. Ya, 2/3-nya ya. Misalnya satu zirok itu berapa? Satu hasta, misal 50 berarti, atau misal 60 berarti 2/3-nya 40 cm. Jadi minimalnya 40 cm tingginya, kemudian jarak antara penghalang dengan orang yang menghajat itu tidak boleh lebih dari 3 hasta atau 180 cm. Berarti kalau di sini konversinya beliau satu hasta itu 60 cm. Sehingga kalau 2/3 40 cm. Kalau lebih dari itu berarti ya tidak teranggap penghalangnya. Jatuh hukum haram. Kemudian adab yang kedua itu menghindari buang hajat di air yang menggenang. Yaitu baik buang air kecil ataupun air besar. Nah, larangan ini hukumnya makruh, ya, lil karohah. Akan tapi hukumnya bisa jatuh menjadi haram kalau air tersebut milik orang lain. Ya, kalau milik sendiri atau semisal nggak ada yang punya, hukumnya asalnya makruh. Tapi kalau yang punya orang lain, bisa jatuh ke hukum haram. Kemudian adab yang ketiga, menghindari buang hajat di pohon yang berbuah, baik itu sudah berbuah atau belum berbuah, baik ya ketika musim berbuah atau belum musim berbuah. Karena nanti akan membuat apa? Terkotori, ternajisinya buah-buahan tersebut, dan orang akan menjadi jijik untuk mengambilnya. Demikian pula kalau misalnya pohon tersebut disebutkan di sini tidak berbuah tapi digunakan untuk berteduh. Yang semisal dengan buah yaitu bagian dari pohon yang memang itu dimaksudkan ini akan dimanfaatkan. Misalnya bunga melati. Maka tidak boleh pula bunga aja di bawah situ. Di bawah pohon atau di sekitar pohon yang nanti kemungkinan ada kemungkinan bahasanya buah kalau jatuh sampai ke tempat tersebut. Yang keempat adalah menjauhi buang hajat di jalan atau di tempat berteduh. Di jalan di sini maksudnya jalan yang masih terpakai, ya, yang masluk, yang terpakai. Kalau yang mahjur, nah, beda lagi hukumnya. Ini yang jalan masih terpakai. Kemudian tempat berteduh. Tempat berteduh ini adalah tempat berteduh ya ketika musim panas atau tempat berjemur ketika musim dingin. Kedua tempat ini tidak diperbolehkan buang hajat di situ. Kemudian yang kelima, menghindari buang hajat di sakep, yaitu lubang-lubang yang ada pada tanah. Ya, baik itu lubang yang bentuknya silinder atau yang bentuknya pecahan-pecahan memanjang. Retak-retak memanjang. Ya. Karena kalau ada binatang yang lemah, ya, semut dan yang lainnya akan terganggu dengan tindakan orang yang buang hajat tersebut dengan kotoran yang mendatanginya, membahayakannya. Sebaliknya jika di dalamnya ada binatang yang membahayakan, semisal ular, kalajengking dan yang lainnya, maka akan bisa membahayakan orang yang buang hajat tersebut. Yang keenam, tidak berbicara ketika buang hajat kecuali darurat. Ya. Zahir dari matan, dari ibarah di matan, yaitu ini khusus untuk orang yang buang hajat saja. Artinya orang yang buang hajat saja, ya tidak diperkenankan tadi berbicara ketika buang hajat. Kan tapi sebenarnya hal ini mencakup pula ya semua orang yang masuk ke tempat buang hajat. Semisal orang yang membersihkan, cuma ingin menaruh air. Maka adab ini berkaitan dengan tempat. Maka qadi al-hajah di situ bukan qaid. Bukan qaid dalam ibarah. Sehingga kalau bukan qaid, tidak bisa kita ambil mafhumnya. Nah, keterangan itu bisa dilihat di keterangan bahasanya tidak bolehnya berbicara itu berkaitan dengan tempat adalah di Hasyiah Al-Bajuri disebutkan demikian. Kemudian tadi disebutkan bahasanya tadi ya wala yatakalamu alal bauli alal bauli wal ghaiti. Zuhir dari ibarah di matan, bahasanya kemakruhan ini ketika keluar kotoran saja. Ketika keluar kotoran saja. Menurut zuhir yang ada dalam matan. Artinya tidak boleh berbicara ketika pas kotorannya keluar. Maksudnya seperti itu. Maka di situ ada kata-kata alal baul wal ghaid. Kan tapi pendapat mu'tamad bahwa kemakruhan ini yaitu mencakup sebelum ataupun sesudahnya. Ya, sebelum atau sesudahnya artinya tidak pas, tidak mesti pas keluar kotorannya. Ya, itu pendapat mu'tamad ya, Allahu a'lam. Nomor 7, makruh untuk makruh menghadap ke matahari atau bulan dan tidak makruh membelakanginya. Di Al-Imta' disebutkan tidak membelakangi itu tidak tidak membelakanginya itu bukan apa termasuk adabnya. Artinya boleh tidak apa-apa kalau membelakangi keduanya. Nah, beliau menyebutkan makruhnya membelakangi matahari dan bulan itu pendapat yang dhaif, bukan pendapat muktamad. Nah, ini salah satu contoh di matan Abu Syuja yang tidak sesuai dengan pendapat muktamad. Ya, nanti kalau misalnya ada ya tinggal diberi tanda. Nah, yang muktamad membelakangi tidak mengapa. Dan menghadap matahari ini ya ketika posisi ini, posisi bisa berhadapan dengan qadhi al-hajah ya. Yaitu ketika, misalnya ketika saat terbit ya, saat-saat naik terbit. Kalau pas di tengah ya tidak bisa, karena posisi di tengah. Tengah berarti di atas kepala, ya tidak bisa dihadap. Kemudian sudah selesai dari matan, kemudian pensyarah memberikan tambahan, disunahkan istinja dengan tangan kiri. Makruh hukumnya dengan tangan kanan, kemudian masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Kemudian doa sebelum masuk, yaitu bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian ketika keluar juga membaca doa yang disebutkan dalam syarah. Kemudian berikutnya adalah bersandar pada kaki kiri karena itu lebih mempercepat, mempermudah keluarnya kotoran. Kemudian memulai untuk membersihkan, yaitu kubul dulu, baru dubur. Kubul dulu, istinjaknya kubul dulu, ya, kemudian dubur. Faedah disunahkan bagi orang yang ingin buang hajat untuk memakai alas kaki dan menutup kepalanya ya, dalam rangka mengikuti perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada hadisnya, walaupun ada perselisihan di situ ada masalah, kan tapi ada asar dari Abu Bakar yang bisa diterima. Ya nanti bisa dilihat keterangannya di kitab-kitab lain. Sudah pernah sampaikan di daurah Al-Mukhtasar As-Saghir tentang apa dalil adab menutup kepala. Kemudian disunahkan untuk tidak masuk dengan membawa sesuatu yang ada asma Allah atau membawa cincin yang di situ terukir Al-Qur'an atau nama Nabi misalnya. Maka kalau nanti masuk dengan cincin tersebut maka digabungkan kedua telapak tangannya untuk sebagai penghormatan. Kita lanjutkan pasal yang berikutnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala faslun nawaqidu al-wudu'i. Pembatal-pembatal wudu. Waladhi yang kudu al-wudu'a sitatu asya'a ma kharaja minas sabilaini wa naumu ala wairi hai'atil mutamakkini wa zawalul aqli bisukrin au maradin wa lamsu rajuli al-mar'ata al-ajnabiyata min wairi ha'ilin Wamasu farjil adamiyyi bibatnil kaffi wamasu halqati duburihi alal jadidi. Beliau mengatakan yang membatalkan wudu ada 6 hal. Yang pertama, semua yang keluar dari dua jalan, dari salah satu dari dua jalan. Yang kedua, tidur, yang tidurnya tidak dalam posisi mutamakin. Kemudian hilangnya akal disebabkan mabuk atau sakit. Kemudian bersentuhan antara laki-laki dan perempuan non-mahram tanpa ada penghalang. Kemudian menyentuh farji manusia dengan bagian dalam telapak tangan, kemudian menyentuh lingkaran dubur menurut pendapat jadid. Yang pertama, semua yang keluar dari dua jalan, ya, yaitu kubul dan dubur, semisal air kencing, kotoran di belakang, angin, darah, dan yang lainnya, pokoknya keluar dari dua jalan. Yang kedua adalah tidur, yang tidurnya itu tidak mutamakin. Mutamakin adalah tidur yang dia posisi duduk. Nah, di sini ada ya. Nah, tidur ini apa? Tidur membatalkan wudu. Nabi SAW bersabda, manama fal yatawaddo. Tapi kalau tidurnya mutamakin, beliau sebutkan di sini kan, yaitu duduk di atas tanah atau suatu yang padat, tempat duduk, misalnya kursi dari kayu ataupun yang lainnya, di mana tidak memungkinkan keluarnya angin dari apa? Dari lubang dubur. Maka itu disebut duduk yang mutamakin. Nah, kalau duduk mutamakin ini tidak membatalkan wudu, ya, walaupun dia tidak sadarkan diri. Karena umumnya ini tidak ada yang keluar, tidak bisa angin itu keluar pada posisi duduk yang mutamakin. Ya, kecuali nanti dia tuh yakin ada sesuatu yang keluar, ya, dengan mendengar suara, ya. Misalnya atau ada yang mengabarkan orang lain yang bisa dipercaya, maka bisa diterima, artinya bisa menjadikan batal wudunya. Yang ketiga adalah hilangnya akal karena sebab gila atau sakit, seperti semisal dengan itu hilang akal karena sebab mabuk atau sakit. Misal dengan itu adalah gila, kemudian pingsan. Nah, itu disamakan dengan tadi mabuk, kemudian apa? Sakit. Intinya hilang akalnya. Ya, ini dikiaskan, kata beliau dikiaskan ke tidur tadi ya. Dikiaskan ke tidur. Kalau tidur saja membatalkan, apalagi yang lebih dari tidur ya, mabuk, sakit sampai nggak sadarkan diri, pingsan, kemudian gila atau ya, fly seperti itu ya. Maka hilang akalnya. Yang keempat, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan tanpa ada penghalang, yaitu perempuan-perempuan yang non mahram. Yang yaitu ajnabiyah, yaitu semua perempuan yang halal untuk dinikahi. Maka nanti wudunya batal dengan persentuhan kulit keduanya tanpa ada penghalang. Allah SWT berfirman, aula mastumun nisa. Ya. Ini pembahasannya agak panjang, nanti bisa kenapa di situ diartikan menyentuh bukan jima. Alasannya karena makna hakikinya adalah sentuhan, makna majasnya jima. Maka di sini mempertahankan makna hakiki. Adapun hadis yang menunjukkan bahasanya Nabi SAW pernah bersentuhan dengan Aisyah radhiyallahu anha, maka dibawa pada kondisi ada penghalang dalam rangka mempertahankan makna hakiki pada ayat, sehingga hadisnya ditakwil, dimaknai tidak sesuai dengan zahirnya dalam rangka mempertahankan makna ayat, yaitu secara hakiki. Yang pendapat lain mengatakan, yaitu jima. Jima bisa dikategorikan majas, tidak sesuai dengan hakiki dari ayat. Sehingga yang dipertahankan adalah zahir dari hadis. Kemudian di sini disebutkan yang membatalkan adalah yang ajnabiyah. Padahal di ayat adalah disebutkan an-nisa. Ya, mana yang kok ada perincian ajnabiyah? Padahal di sini an-nisa itu semua, ya, mencakup semua. Ya, kalau alnya istighraq maka mencakup semuanya. Maka ditakhsis, dikhususkan secara makna. Dan mujtahid bisa melakukan itu. Semisal Imam Asy-Syafi'i punya kemampuan untuk mengkhususkan makna yang umum menjadi makna khusus. Ya, tapi tidak semua bisa melakukan hal tersebut. Nah, pembahasan seperti ini panjang, jadi artinya tidak terus ini menyelisih hadis, nah, harusnya enggak batal, ada hadis sahihnya, ya tidak sesimpel itu. Dan tidak bisa kita katakan misalnya ini terlalu memaksakan, ya tidak begitu, karena mujtahid punya, ya punya anu sendiri, punya apa? Cara sendiri. Yang di situ ada perbedaan dalam masalah usul, ya, dalam masalah apa? Usul fikihnya, memahami dalilnya bagaimana. Faedah menyentuh gigi atau kuku atau rambut tidak membatalkan wudu karena bukan tempat yang tempat yang berpotensi syahwah, tidak ada syahwahnya. Kemudian persentuhan ini membatalkan wudu baik itu yang menyentuh ataupun yang disentuh di bagian manapun dari badan, baik dengan tangan ataupun dengan selain tangan. Kemudian dia membatalkan wudu sama saja apakah dengan syahwat atau tanpa syahwat, sengaja ataupun tidak sengaja. Yang kelima adalah menyentuh farji, itu kubul atau dubur dan dubur. Farji di sini mencakup tempat keluarnya baul, ya, lubangnya, kemudian hasyafah, kepala zakar, kemudian juga batangnya. Jadi apa? Keseluruhannya. Kemudian dubur, ini halaqah dubur. Halaqah, tadi sudah ada ya, halaqah di ad-dubur. Lingkaran dubur. Jadi tempat keluar kotorannya. Tanpa ada penghalang dengan bagian tangan, telapak tangan bagian dalam. Maka kalau telapak tangannya bagian luar, punggung telapak tangan, atau ujung jari jemari, atau bagian sampingnya tidak membatalkan wudhu. Ya. Faedah alam su, yaitu membatalkan wudhu, baik jadi membatalkan wudhu al-lamis yang menyentuh ataupun yang disentuh. Jadi dirinya sendiri ataupun dari yang lainnya, kecil ataupun besar, hidup ataupun mati. Kemudian batalnya menyentuh lingkaran dubur itu kias ke menyentuh kubul. Oh, untuk yang faedah tadi apa? Lames itu membatalkan wudu baik yang menyentuh dan disentuh, nanti coba kita cek ulang ya untuk yang masalah ini. Karena perinciannya yang itu dibedakan antara yang tadi persentuhan antara laki-laki dan perempuan dengan yang menyentuh kemaluan. Tapi di sini disebutkan keduanya juga batal ya. Coba sebentar saya cek. Ya nanti sementara itu dulu, nanti cek untuk perincian tentang kalau menyentuh kemaluan apakah yang disentuh ikut batal atau tidak. Ya. So, nanti kita cek ulang ya untuk yang pernyataan yang ini. Adapun kalau yang persentuhan laki-laki dan perempuan ini semuanya batal, baik yang menyentuh ataupun yang disentuh. Ya. Kemudian Musonif mengatakan alal jadid, yaitu menurut pendapat jadid. Ya. Kalau jadid dari Imam Asy-Syafi'i yang ada di kitab Al-Um, yaitu batalnya wudu karena menyentuh lingkaran dubur. Ataupun pendapat Qodim tidak membatalkan wudu. Kemudian di antara perkara-perkara yang dimakruhkan ketika wudu, yaitu meninggalkan sunah wudu. Kemudian boros, berlebihan dalam memakai air. Kemudian memukul wajah ketika membasuh wajah dengan air. Kemudian lebih dari 3 basuhan. Bagi orang yang memang sudah yakin bahwa sudah 3 basuhan. Adapun kalau dia ragu-ragu, maka tidak makruh. Kalau dia sudah yakin 3, ditambah lagi 1, makruh. Tapi kalau dia ragu-ragu ini 2 atau 3, kemudian nambah 1 lagi, tidak makruh. Karena kan yang diambil adalah yang yakin, yaitu yang sedikit, yaitu yang 2. Sehingga tidak makruh kalau dia ragu-ragu, sudah 2, sudah 3 atau 2. Kemudian makruh lagi, mubalaghah, bersungguh-sungguh, terlalu kencang dalam kumur-kumur dan istinsak bagi orang yang puasa, hukumnya makruh. Nah, karena makruh ini, ya karena tidak diizinkan oleh syariat, nanti kalau dia sungguh-sungguh dan sampai masuk, batal puasanya. Kemudian meminta tolong pada orang lain untuk membasuhkan anggota wudhunya tanpa uzur. Walaupun kalau orang yang sakit dan tidak mampu, maka tidak mengapa minta bantuan orang lain. Fatimah, orang-orang yang mempunyai uzur, ya, jika misalnya seorang tertimpa sakit seperti salisul baul, ya, keluar apa air kencing terus menerus ataupun buang angin, maka diantara kemudahan dari agama Islam ini dihilangkan kesulitan bagi orang-orang tersebut, maka bagi mereka yang terkena sakit seperti itu, ya mereka cebok, ya bersuci setelah tebok kemudian bersuci ya, misalnya wudu setelah masuk waktu sholat. Kemudian yatahafazu, Tahawatu itu apa? Menjaga keluarnya, meminimalisir keluarnya kotoran. Misalnya dengan menyumpal, memberikan kain dan yang semisalnya. Karena ini keluar air kecil terus misalnya. Kalau perempuan ya keluar darah terus, istihadhah. Jika dibutuhkan. Yaitu karena apa? Tadi keluar kencing terus menerus atau darah terus menerus. Itu dengan meletakkan sepotong kain ya, atau yang semisalnya untuk menghindari apa terkotori pakaiannya dari najis tersebut. Kemudian orang-orang tersebut ya yang punya uzur tadi berwudu setiap kali sholat. Namun kalau sholat sunnah boleh dia melakukan sebanyak-banyaknya. Tapi kalau sholat fardu, maka dia wudu lagi. Dan adanya hadas yang terus-menerus, air kencing keluar terus, darah keluar terus, angin keluar terus, maka ini tidaklah mengapa. Karena dimaafkan, diberi uzur. Ya, tadi kalau mau sholat fardu, wudu lagi. Kalau sholat sunnah, cukup dengan wudu yang tadi. Tidak harus wudu lagi. Faedah, ya orang yang punya penyakit salisil baul, keluar kencing terus-menerus, ya, beberapa belum ada semenit, misalnya keluar lagi, maka wudunya enggak batal disebabkan keluarnya air kencing tersebut. Karena ini menjadi apa? Yang dimakzur, yang diuzur. Tetapi, kalau selain keluarnya air kencing, ya, pembatal yang lain, maka tetap membatalkan wudunya. Misalnya keluar angin, misalnya untuk perempuan yang bukan mahram, maka batal wudunya. Karena rukhsah ini, karena sakit yang berkaitan dengan pembatal wudu tadi, sakit keluar air kencing terus-menerus. Maka yang dimaafkan cuma itu saja. Kalau yang lainnya ya tetap berlaku sesuai dengan asalnya, hukum asalnya. Ya, kita lanjutkan tentang hukum-hukum mandi. Qala al-musannifu rahimahumullah wa inzalul maniyyi wal mautu wa thalathatun takhtasu biha an-nisa'u wa hiya al-haidu wan nifasu wal wiladatu. Tentang hukum-hukum mandi. Yang mewajibkan mandi ada 6, 3 bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Yaitu bertemunya 2 kemaluan, kedua keluarnya air mani, ketiga kematian. 3 yang lain khusus untuk perempuan saja, hanya bisa terjadi pada perempuan saja, yaitu haid, nifas, dan melahirkan. Ya, al-ghuslu secara bahasa fi'lan ulma, mengalirnya air secara mengalirnya air ke seluruh badan dengan niat khusus. Mandi dua fardu dan mandi sunnah. Dan hal yang menyebabkan mandi, yang pertama, ilitiqa'u al-khitana ini. Temunya dua kemaluan, yaitu jima. Maka jika seorang laki-laki menjima istrinya, maka wajib bagi keduanya untuk mandi, sama saja apakah keluar air mani ataukah tidak. Yang disebut jima, kalau sudah hasyafah, kepala zakar masuk di farji perempuan. Ya, kepala zakar atau yang seukuran dengan kepala zakar jika kepala zakarnya misal tidak ada, terpotong dan lain sebagainya. Yang kedua adalah keluarnya mani. Nah, kalau keluar mani ini bisa ya dari laki-laki ataupun perempuan ya, di waktu sadar ya, ataupun di waktu tidur itu bisa terjadi. Dan mani ini hukumnya suci, nah, tidak bisa menajiskan baju. Baju kena mani, badan kena mani, ya tidak menjadi najis karena mani itu suci. Dan mani juga tidak membatalkan wudu. Mani tidak membatalkan wudu, tapi mewajibkan mandi. Ya, karena nanti bisa jadi dia keluar mani, tidak batal wudunya, tapi wajib mandi. Misalnya dia tidur dalam keadaan duduk, kemudian nanti mimpi basah, ya. Maka tidurnya enggak membatalkan wudu, karena dalam keadaan duduk mutamakin. Keluar maninya juga tidak membatalkan wudu. Kan tapi dia wajib mandi. Ya, mani itu bisa dilihat dari beberapa ciri, di antaranya keluar dengan syahwat. Dan dia nanti apa? Menjadi lemas, setelahnya itu Pak, lemas. Kemudian baunya menyerupai adonan ya, adonan tepung, adonan roti. Ketika basah. Dan nanti ketika sudah kering seperti bau putih telur. Nah, berarti harus tahu dulu bau putih telur seperti apa, bau adonan tepung roti seperti apa. Kemudian ciri yang berikutnya keluarnya dengan tadafuk. Tadafuk itu dia apa? Memancar, tersendat-sendat, tidak sekali keluar, memancar, berhenti dan seperti itu, semisal itu ya. Kemudian mani ini juga bisa pada laki-laki ataupun perempuan. Maka disebutkan dalam hadis, ja'at Ummu Sulaim ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah innallaha la yastahyi minal haqqi wa la 'alal mar'ati min ghuslin idza talamat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am idza ra'atil ma. Al-ma' di sini maksudnya mani. Ummu Sulaim berkata, apakah wajib bagi perempuan itu mandi jika mimpi? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iya jika melihat air ya, yang dimaksud adalah mani. Artinya keluar mani tidak mesti laki-laki, jadi perempuan juga keluar mani dan wajib mandi. Kemudian yang ketiga, maut kematian. Jika seorang muslim mati maka wajib dimandikan, kecuali orang yang mati syahid maka tidak dimandikan. Kategori yang kedua adalah yang khusus untuk perempuan. Artinya penyebab mandi ini hanya bisa ada pada perempuan. Ajar ketiga yang pertama haid. Ya, darah yang keluar dari farji perempuan. Ya, ketika bukan karena sakit. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada Fatimah binti Abi Khubaisy, "Idza aqbalat al-haidhah fada'i sholata wa idza adbarat faghtasili wa shalli." Jika haid itu datang, maka tinggalkanlah salat, jika sudah pergi maka mandilah dan salatlah. Maka di situ ada perintah untuk mandi ketika sudah terputus darah haidnya. Kemudian yang kelima, nifas. Ini dikiaskan ke haid. karena di sini sebutkan darah nifas adalah darah haid yang berkumpul. Kemudian yang keenam, melahirkan, yaitu keluarnya janin, ya, bayi, manusia, ya, sudah berbentuk apa? Berbentuk manusia sempurna atau mudghah atau alaqah. Ya. Kumpalan, hanya kumpalan daging juga sudah termasuk kategori wiladah. Ataupun dia keluar tanpa ada basah. Dia melahirkan tanpa basah. Tanpa basah maksudnya ada yang menafsirkan tanpa darah. Ada pula yang menafsirkan tanpa cairan. Cairan-cairan basah yang bukan darah. Ya. Intinya dia lahir dalam keadaan kering. Tetap diwajibkan mandi. Atau di keluar dengan cara yang bukan dari tempat yang biasa. Artinya dia dioperasi sesar misalnya. Nah, juga demikian. Di sini juga disebutkan wajib mandi. Nah, hukum nifas itu seperti dengan hukum haid, kecuali dua perkara. Yang pertama, haid itu hanya itu menjadi balik seorang perempuan, berbeda dengan nifas. Kemudian haid itu berkaitan dengan iddah perempuan yang ditalak. Adapun nifas, maka iddah di sini apa berkaitannya dengan melahirkan. Kaitannya dengan melahirkan. Kalau haid tadi kaitannya dengan jumlah haidnya. Berapa kali haid, misalnya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan tentang fardu-fardu mandi. Qala al-musannifu rahimahumullahu taala faslun faraidu al-ghusli wa faraidu al-husli salah satu asya'a an-niyatu wa izalatu an-najasati in kanat 'ala badanihi wa isalu al-ma'i ila jami'i sya'ri wal basharati. Fardu-fardu mandi ada tiga. Yang pertama niat, yang kedua menghilangkan najis jika ada najis di badan, kemudian menyampaikan, mengguyurkan air ke seluruh rambut dan kulit. Yang pertama niat, yaitu niat untuk mengangkat hadas besar. Jika ijtama berkumpul pada seorang dua mandi, ya, dia disyaratkan dua jenis mandi, seperti mandi untuk bersuci dari haid, kemudian mandi bersuci dari jima. Maka sudah mencukupi satu kali mandi untuk keduanya. Masalah jika berkumpul dua antara mandi fardu, mandi wajib, dan mandi sunnah, maka harus niat, harus dengan niat. Jika dia niat misalnya mandi Jumat dan mandi mengangkat hadas besar, maka dia mendapatkan apa yang diniatkannya. Tapi kalau dia niat untuk mandi sunnah saja, maka dia tidak bisa, belum teranggap melakukan mandi wajib. Jadi misalnya dia punya kewajiban mandi karena jima, tapi dia juga punya, karena di hari Jumat dia juga mandi yang hukumnya sunnah untuk menghadiri sholat Jumat. Maka dia harus niat. Niat kedua-duanya. Kalau dia niat yang sunnah saja, maka yang teranggap yang sunnah saja. Misalnya dia niat untuk mandi Jumat saja, ya itu berarti belum teranggap melakukan mandi wajib yang tadi disebabkan oleh jima misalnya. Dan niat ini dilakukan sebelum apa? Membasuh, mengguyur anggota badan. Fardu yang kedua, atau rukun yang kedua, yaitu menghilangkan najis jika ada najis di badan. Menurut pendapat muktamad dalam mazhab, menghilangkan najis hukumnya sunnah, bukan fardu. Inilah yang dipilih, disahihkan oleh An-Nawawi. Maka cukup menghilangkan najis itu dengan satu kali basuhan, satu kali guzuran, yaitu mengangkat hadas, sekaligus dia menghilangkan menghilangkan najis. Menghilangkan najis itu hukumnya sunnah, ya, sebelum dilakukan sebelum mandi. Jadi kalau menurut Imam An-Nawawi, ini tidak wajib melakukan menghilangkan najis dulu. Jadi kalau menurut Ar-Rafi'i, wajib menghilangkan najis terlebih dahulu. Penjelasan detailnya sebenarnya adalah najis ini, najisnya ainiyah hukumnya. Kalau najisnya hukmiyah, maka ini nanti yang diperselisihkan. Jadi ada najis yang hukmiyah dan najis ainiyah. Nah, kalau di penjelasan di kitab lain sebutkan. Nah, carikan dulu. Yaitu tadi menghilangkan najis jika ada najisnya. Ini pendapat Ar-Rafi'i. Sehingga menurut pendapat Ar-Rafi'i, cukup satu kali guyuran itu sudah menghilangkan hadas, mengangkat hadas, yaitu tadi hadas akbar, dan menghilangkan najis. Tapi kalau tidak cukup, ya Afan, kalau Rafi'i berarti tidak cukup, satu kali guyuran tidak cukup, jadi harus guyuran pertama menghilangkan najis, guyuran kedua mengangkat hadas, karena tadi harus izalatun najas, najasah dulu, ya. Tapi kalau menurut ini cukup satu kali guyuran itu bisa sekaligus menghilangkan najis sekaligus mengangkat hadas. Dan ini, ya, ana ulangi lagi perbedaan pendapat antara Ar-Rafi'i dan An-Nawawi. Menurut Ar-Rafi'i, ini harus menghilangkan najis. Diguyur hilang najisnya, baru guyuran lagi untuk mengangkat hadas. Yang dirojikan oleh An-Nawawi, cukup satu guyuran menghilangkan najis sekaligus mengangkat hadas. Ya. Dan ini untuk najis yang hukmiyah. Najis hukmiyah ada najis yang tidak bisa diindra. Jadi misalnya air kencing sudah kering, tidak ada bekasnya. Maka itu najis hukmiyah. Adapun kalau najisnya ainiyah, maka wajib dua guyuran, ya. Baik itu menurut An-Nawawi ataupun Ar-Rafi'i. Nah, penjelasan detail itu ada di Syarah Ibnu Qasim, ya, Fathul Qorib Al-Mujib. Kemudian yang ketiga, fardu yang ketiga adalah mengguyurkan air, menyampaikan air ke seluruh rambut dan kulit. Nah, kemudian beliau menyebutkan hadis yang menyebutkan apa? tentang tata caranya, yaitu dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Di situ disebutkan apa, mulai dengan mencuci kedua tangan, kemudian berwudu, wudu yang sebagaimana wudu sholat, kemudian mencelupkan tangannya dalam air, kemudian digunakan untuk menyela-nyelai pangkal rambut, kemudian mengguyurkan di kepalanya tiga ciduan, guyuran dengan kedua tangannya. Kemudian setelah itu mengguyurkan semua air ke badan beliau. Masalah jika seorang wanita meletakkan atau apa ya semacam cat kuku, maka wajib dihilangkan ketika mandi ataupun wudu, karena itu menghalangi sampainya air ke kuku. Ya, tadi dirinci dilihat ya, kalau misalnya itu ada jurumnya, ada fisiknya, zatnya, dan dia menghalangi sampainya air, ya harus dihilangkan. Tapi kalau dia hanya sebatas warna saja, artinya dia tembus, maka tidak masalah. Kemudian jika rambutnya dikepang, diikat, dikepang, nah, dengan dikepang ini bisa air itu apa masuk ke sela-selanya dan sampai ke pangkal rambut. Maka pangkal rambut dan apa di kulit kepala. Nah, ini enggak mengapa. Posisinya di apa diikat atau dikepang tersebut enggak mengapa. Nah, tapi sunnah untuk dilepas. Keadaan berikutnya, kalau misalnya dengan diikat atau dikepang itu menghalangi sampainya air, maka wajib dilepas. Maka dirinci menghalangi air atau tidak. Menghalangi sampainya air atau tidak. Kemudian kita lanjutkan sunah-sunah mandi. Qala al-mustanifu rahimahumullah ta'ala sunanul ghusli. Sunnah-sunnah mandi. Wa sunanuhu khamsatu asya'a. Qablahu wa imrarul yati 'ala al-jasadi wal muwalatu wa taqdimul yumna 'ala al-yusra. Sunnah-sunnah mandi yang pertama ada lima. Yang pertama membaca bismillah, kemudian yang kedua wudu sebelumnya, kemudian melewatkan tangan ke badan. Kemudian muwalah berkesinambungan, kemudian mendahulukan bagian kanan dari bagian yang kiri. Yang pertama tasmiyah sudah pernah pembahasannya ketika wudu. Kemudian wudu sebelumnya ya sebagaimana ketika wudu untuk sholat. Maka jika mengakhirkan membasuh kedua kakinya ya sampai yaitu di akhir mandinya, maka sah, boleh mengakhirkan membasuh kedua kaki itu dalam proses wudu tadi diakhirkan di akhir mandi, tapi yang lebih utama didahulukan sampai diselesaikan di awal mandi. Yang nomor kemudian nomor tiga yaitu imrarul yad ala jasad, yaitu adalku ya, melewatkan tangan ya di anggota badan. Ini untuk keluar dari khilaf dari yang mewajibkan adalku ketika mandi, yaitu Imam Malik ya, mazhab Malik Maliki itu kalau mandi wajib adalku. Enggak boleh cuman diguyurkan di shower misalnya basah semua tanpa tangannya bergerak untuk melakukan untuk digosokkan ke anggota badan, maka tidak mencukupi. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya hanya sunnah saja. Kemudian yang nomor 4 al-muwalatu muwalah tatabu fi waslil a'dha, berturut-turut atau apa berkesinambungan. Ini sudah pernah tadi membahasnya ketika wudu juga termasuk sunnah. Sehingga nanti misalnya kalau orang itu mandi, kemudian ada yang terlewat misalnya, kemudian dia sudah selesai mandi beberapa saat, misalnya sudah kering, kemudian baru tahu ada yang belum terbasuh, ya tinggal basuh. Karena apa? Tidak wajib mualah. Kalau yang mewajibkan mualah ya harus mengulangi apa? Mandinya. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak diwajibkan mualah. Yang nomor 5 adalah at-tayamun, yaitu mendahulukan bagian kanan dari bagian kiri. Ya. Disebutkan hadis riwayat Bukhari dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarujulihi wa tuhurihi wa fi sa'ni kullihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai apa? Tayammun dalam memakai sandal, kemudian apa? Menyisir, kemudian apa? Bersuci dan di perkara-perkara yang lainnya. Kemudian yang keenam adalah dilakukan 3 kali. Maka yang pertama adalah fardu, kemudian yang selainnya adalah sunnah. Di mandi itu 1 kali guyuran, ya, asal sudah menyeluruh, mencakup semua badan, maka itu sudah sah. Tapi setelah itu adalah sunnah. Yang ketujuh, menyela-nyela jari jemari, ini tidak disebutkan di matan ya, tambahan dari pensarah. Dan yang ke-8, tidak boros dalam menggunakan air. Kemudian faedah disunahkan untuk memulai dari arah kepala. Tapi sah juga memulai mandi dari anggota badan bagian manapun. Kemudian mandi itu, ya mandi wajib itu mencukupkan diri dari wudu. Ya, artinya kalau dia punya hadas kecil, kalau dia mandi wajib sekaligus terangkat hadas kecilnya. Selama tidak apa, tidak terjadi batal wudu ketika mandi. Maka hadas ketika mandi wajib mengangkat hadas besar, itu juga mengangkat hadas kecil. Ya, dengan catatan tadi ya, apa, tidak ada pembatal ketika mandi. Di antara kemakruhan dalam mandi yaitu meninggalkan sunnah-sunnah dalam mandi dan boros dalam memakai air. Qala al-musannifu rahimahumullahu taala faslun al-iktisalatu al-masnunatu, mandi-mandi yang sunnah. Wal iktisalatu al-masnunatu 17 ghuslan. Ada 17 macam mandi yang disunahkan. Yang pertama ghuslul jum'ati, mandi Jum'ah. Wal 'aidain, mandi 2 hari raya. Wal istisqa, mandi untuk sholat minta hujan. Wal khusuf, sholat gerhana, khusuf gerhana matahari. Kemudian wal ghuslu min ghusli al mayit, mandi karena telah memandikan mayit. Wal kafir idza aslama, yaitu sunnah bagi orang kafir ketika masuk Islam, sunahkan mandi. Wal majnunu wal mughma alai idza afaqa, orang gila dan pingsan ketika sudah sadar. Wal ghuslu indal ihram, mandi ketika akan ihram, maka ketika masuk Makkah. Kemudian walil wukufi bi Arafah, wukuf di Arafah. Walil mabiti bi Muzdalifah, ketika mabit di Muzdalifah. Walil ramyil jimari as-salasi, ketika akan melempar jumrah 3. Walil tawaf, ketika tawaf. Walil sa'i, ketika sa'i. Kemudian walil dukhul madinati Rasulullah SAW, dan ketika akan masuk Madinah kota Nabi SAW. Yang pertama yang disunahkan adalah mandi Jumat. Karena Jumatnya adalah hari raya kaum muslimin, hari raya pekanan, di mana kaum muslimin berkumpul untuk melaksanakan ibadah fardu yaitu sholat Jumat. Kapan dimulai atau mulai mandi sholat Jumat? Waktunya itu sudah bisa dilakukan mandi sholat Jumat, yaitu ketika fajar terbit. Ya. Jadi ketika sudah fajar, maka kemudian mandi untuk menghadiri sholat Jumat sudah teranggap melaksanakan mandi sholat untuk sholat Jumat. Kan, tapi yang lebih utama mandi untuk sholat Jumat ini lebih utama dilakukan mendekati kan untuk melaksanakan sholat Jumat, karena ilatnya adalah untuk membersihkan diri, ya, menghilangkan bau tidak sedap dan berpenampilan yang sebaik mungkin. Ada masalah kalau perempuan sholat zuhur di rumahnya hari Jumat, apakah dia juga dianjurkan untuk mandi? Maka jawabannya adalah mandi Jumat ini disunahkan bagi orang ingin menghadiri sholat Jumat, ya. Bukan harinya, tapi bagi orang yang ingin menghadiri sholat Jumat. Yang kedua adalah mandi dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, kalau mandi dua hari raya ini, waktunya sudah bisa dimulai, yaitu ketika sudah masuk separuh malam yang kedua. Sudah lewat separuh malam yang pertama, ya, itu sudah bisa teranggap melakukan kesunan mandi hari raya. Sebelum subuh, ya, jam 2 misalnya. Mandi untuk sunnah hari raya, maka ini teranggap melakukan sunnah mandi. Sampai kapan? Sampai tenggelamnya matahari. Karena mandi hari raya ini ya dinisbatkan ke harinya. Ya, bukan ke menghadiri sholat idnya, maka ini disunahkan baik bagi yang ingin menghadiri sholat id ataupun yang tidak, karena ini hari untuk berhias. Yang ketiga istisqa, yaitu sholat untuk meminta hujan. Ini disunahkan mandi, walaupun bajunya pakainya nanti disunahkan pakai yang sederhana, pakai yang tidak mewah. Tapi mandinya khusuf untuk bulan, kalau khusuf untuk matahari. Ini adalah kias ke mandi sholat Jum'ah, di mana berkumpulnya kaum muslimin untuk sholat, ya, maka di situ disyaratkan untuk mandi dan bersih-bersih. Yang tadi yang ada dalilnya adalah mandi sholat Jumat, ataupun adapun khusuf ini juga istisqa, ya, ini dia dalilnya kias. Nah, kias ke mandi sholat Jumat. Dalil sore tidak ada. Tapi kias ini juga contoh kias dalam ibadah. Nah, mereka fuqaha melakukan kias. Ya. Nah, ini masalah usul fikih. Nanti ilatnya sama boleh tidak. Menurut yang melakukan kias ini berarti kan ilatnya sama. Ada ilatnya sama, maka bisa diberlakukan hukum yang ada pada asal, yang ada pada mandi sholat Jumat. Kemudian nomor 5, mandi karena memandikan mayit. Ya. Nah, di sini disebutkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man ghassala mayitan falyaghtasil maman amalahu falyatawaddo." Barang siapa memandikan mayit, maka hendaknya dia mandi. Barang siapa membawanya, maka hendaknya dia berwudu. Kapan mulainya? Ya, setelah selesai dari mandikan mayit. Sunnah mandi setelah selesai mandikan mayit. Berarti mulai disunahkannya setelah selesai memandikan mayit. Kemudian nomor 6, mandinya orang kafir ketika masuk Islam. Ya, itu berdasarkan hadis Qais bin Asim anahu aslama fa'amarahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yaktasila bima'in wasitrin. Diriwayatkan oleh Ashabu Sunan. Jadi ada yang masuk Islam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah untuk mandi. Kenapa hukumnya tidak wajib? Disebutkan di faedah tidak wajib mandi bagi kafir ketika masuk Islam karena sejumlah orang dahulu masuk Islam tidak diperintahkan untuk mandi. Banyak orang yang masuk Islam tidak semuanya diperintahkan mandi. Faedah jika terjadi sesuatu yang mewajibkan mandi pada saat seorang kafir. Posisi masih kafir, dia ada apa? Sesuatu yang terjadi, sesuatu yang menyebabkan mandi. Contohnya perempuan haid atau keluar mani, maka ini kan wajib mandi. Maka dia ketika masuk Islam hukumnya wajib mandi. Kalau aslinya kan sunnah kalau kafir masuk Islam. Tapi kalau ketika kafirnya ada penyebab mandi, ada sesuatu yang mewajibkan mandi, nanti hukumnya menjadi wajib. Dan ketika dia kafir itu mandi, ya tidak teranggap karena enggak sah niatnya orang kafir. Sehingga tidak teranggap. Kapan waktunya? Ya, waktunya waktu mandi dimulai dari seorang dari awal dia masuk Islam. Kemudian terlewat waktunya. Waktu sunnah untuk mandi ini ketika sudah waktunya lama. Ketujuh, orang gila atau orang gila dan pingsan jika mereka sadar. Ya. Jika sudah sadar, sudah waras. Kemudian faedah jika ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang mewajibkan mandi di tengah-tengah gila atau pingsan, maka wajib dia mandi. Tadi kan hukumnya sunnah, ya. Sunnah bagi orang gila dan orang yang pingsan ketika sadar. Tapi kalau saat gila atau saat pingsan terjadi sesuatu yang mewajibkan mandi, maka menjadi wajib hukumnya untuk mandi. Yang kedelapan, mandi karena ihram, baik haji atau umroh, ya. Ini waktunya dimulai dari ketika ingin ihram dan waktunya selesai, keluar waktunya ketika dia sudah ihram. Jadi mandinya sebelum ihram. Kemudian yang kesembilan, mandi ketika akan masuk Makkah. Ini baik orang yang ihram ataupun yang tidak ihram. Yang kesepuluh, wukuf di Arafah. Itu di ketika akan wukuf di Arafah yaitu tanggal 9 bulan Zulhijjah. Kapan dimulai waktunya? Dari terbitnya fajar. Tapi yang afdol setelah zawal ya, di hari tersebut. Yang ke-11, mandi untuk bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah ini malam ke-10 ya. Setelah melakukan wukuf di Arafah, kemudian menuju Muzdalifah untuk bermalam di Muzdalifah. Ini waktunya dimulai yaitu dengan terbenamnya matahari di hari 9. Di hari ke-9, tanggal 9 bulan Dzulhijjah yaitu hari Arafah. Yang ke-12, mandi karena akan wukuf di Masjidil Haram. Kalau ini masuk waktunya di setelah apa? Lewat separuh malam, yaitu separuh malam Idul Adha. Yang utama dilakukan setelah fajar. Ini jaraknya dekat berarti ya. Karena besoknya adalah hari Id. Tadi di Muzdalifah juga sama. Besoknya hari Id. Kemudian yang ke-13 mandi karena akan melempar jumrah yang tiga. Yaitu jumrah tiga yaitu di tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah ya. Di hari Tasyrik. Maka dia mandi setiap hari dari hari Tasyrik. Kemudian juga disunahkan mandi untuk melempar jumrah Aqabah Yaumun Nahar yaitu hari ke-10 yaitu Idul Adha, hari Idul Adha atau ya disebut Yaumun Nahar. Situ ada amalan lempar jumrah Aqabah. Ini juga disunahkan. Nah, kan tapi belum menyebutkan ini jika apa? Jika dia tidak mandi di hari Id dan juga tidak mandi untuk wukuf di Masjidil Haram karena jaraknya dekat. Jadi lempar jumrah tanggal 11, 12, 13 itu hari Tasyrik ada amalan lempar jumrah yang tiga. Ini nanti ini setiap harinya dia mandi. Kemudian ada jenis lempar jumrah di hari ke-10 yaitu Idul Adha hari raya itu atau sebut Yaumun Nahar itu ada juga lempar jumrah yaitu satu jenis jumrah Aqabah. Ini juga disunahkan mandi kalau dia belum mandi untuk mandi hari Id karena ini jumrah Aqabah di hari Id kan. Dengan catatan di sini sebutkan kalau dia belum mandi untuk hari Id dan juga tidak mandi untuk wukuf di Masjidil Haram. Tadi kan wukuf di Masjidil Haram waktunya dimulai tadi setelah lewat separuh malam dari malam Id, ya kan? Besok hari Id tanggal 10, maka nanti setelah lewat separuh malam disunahkan mandi. Nah, di sini sebutkan untuk wukuf di Masjidil Haram. Kalau dia tidak mandi dan juga tidak mandi untuk hari Id, maka disunahkan ketika ingin melempar jumrah Aqabah untuk mandi. Tapi kalau dia sudah mandi di tadi, misalnya untuk wukuf di Masjidil Haram, maka tidak disunahkan. Kemudian yang 14, karena tawaf. Ini tawaf ifadah dan tawaf wada. Dan ini bukan pendapat muktamad. Artinya menurut pendapat muktamad tidak disunahkan mandi sebelum tawaf baik itu ifadah, tawaf rukun ataupun tawaf wada, tawaf perpisahan. Yang ke-15 mandi karena masuk Madinah Al Munawwarah. Masuk kota Madinah. Faedah mandi itu hukumnya sunnah di semua tempat di mana di situ ada perkumpulan. Ya, di mana di situ ada perkumpulan agar apa? Terjaga kebersihan badan dan bagusnya penampilan. Ya, sepertinya kita cukupkan dulu pertemuan pada sore kali ini. Bisa dimurojaah kembali, kalau ada yang belum jelas nanti bisa ditanyakan atau masih ada iskal karena mungkin terlalu cepat karena ini memang daurah, jadi mohon maaf kalau mungkin terlalu cepat juga kita seperti satu arah saja. Nanti bisa dimurojaah ulang kalau ada yang masalah iskal ditanyakan atau ada yang misalnya terdapat kekeliruan misalnya yang antum semua ketahui bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadiran antum semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.